إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل إذا لا شك سهلا. ما جرى في أجري جماعتنا رحمني ورحمكم الله. الحمد لله jelasinya kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita untuk benar-benar kita manfaatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada-Nya, dalam rangka memperbaiki ibadah kita dan menghambat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk senantiasa kita introspeksi diri kita, muhasabah dan muhasabah dengan apa yang kita jalani, agar senantiasa berjalan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya alaihi salam. Karena ini adalah merupakan kenikmatan yang paling besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segala istiqamah, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kepada kita harta dan hak. Kemudian kita bisa menikmatinya. Dan tanpa kepada kita yang bakti adalah bakti. Dan kita bisa menghindar dan menjauh dari ini. Senantiasa menjadikan kehidupan kita, gerak-gerik kita dan sikap-sikap kita dengan timbangan-timbangan yang Allah Subhanahu wa taala telah garis-garis kepada kita. Dengan tuntunan-tuntunan kita Allah dan sunnah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Karena dengan inilah kita bisa melihat dunia. Dengan inilah kita bisa melihat yang hak. Dan dengan ini pula kita bisa melihat yang batil adalah batil. Dengan ini pula kita akan bisa melihat mana-mana orang-orang yang memang menyebarkan fitnah dengan minyak goreng ini. Maka jangan menyerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam adalah menjadikan kehidupan dunia ini adalah sebagai mazra'atul akhirah, merupakan ladang untuk kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Namun demikian adalah merupakan kewajiban dan tugas kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan kepada kita apa yang mesti harus kita jalani dalam kita beragama. Maka jangan melihat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, kejadian-kejadian yang di zaman dari peninggalan beliau berbagai fitnah dan ujian-ujian yang menimpa kepada kaum muslimin. Karena sesungguhnya, manakala kita menelaah bahwasanya kehidupan seorang muslim senang ataupun susahnya dalam merupakan ujian dan merupakan cobaan, sulit atau mudahnya kehidupan semuanya dalam merupakan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayatnya. Sangka Tuhan dan istri yang dalam merupakan ujian. Demikian pula dunia dan kehidupan. Belum lagi berbagai perkara-perkara yang kita hadapi. Maka itulah dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian demi ujian pasti akan dihadapi oleh seorang yang memandangkan kalimat La ilaha illallah. Oleh seorang yang memandangkan kalimat Rabbul Allah. Maka jangan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita. Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azhim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah merupakan fitnah dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pahala yang besar. Artinya bagaimana kita menghadapi berbagai ujian-ujian seperti ini, baik itu berkaitan dengan kehidupan pribadi kita masing-masing, demikian pula berkaitan dengan kehidupan masyarakat Islam pada umumnya, dari berbagai pasti munculnya orang-orang yang memerankan, munculnya abu jahal gaya baru, dan munculnya orang-orang yang bisa melakukan dan kebisannya di masa-masa yang dikatakan modern seperti ini, dari musang-musang yang berkeluaran yang hendaknya kita jeli menampakkan seakan adalah mereka saudara kita, namun dia dan lain adalah musuh dan selimut. Nasallallahu alaihi wa sallam. Maka jangan menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala munculnya orang-orang yang kita hendaknya dengan dia waspada dan dekat dengan mereka. Orang-orang yang menebarkan dengan pemikiran-pemikiran yang besar. Orang-orang yang memerancukan kepada akhidatnya kaum muslimin. Orang-orang yang mau memperang-perangkan perasaan kaum muslimin. Jangan menekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manakala kemudian kita ikuti yang seperti ini terus-terusan, inilah yang akan semakin menjauhkan kita dari agama kita. Jangan akan menjauhkan kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita adalah hendaknya kita senantiasa mengkaji dan mengilmui akan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salam, baik itu terkait dengan perkara-perkara akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengaji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang betul benar-benarnya. Menjadikan ketundukan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tampak tidak akan terlihat dengan gamblang dari musang-musang yang berpuluh ayat, dari orang-orang yang membisikkan kepada kaum sebagian kaum muslimin untuk kemudian merancukan kepada agamanya, untuk kemudian menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka jangan bilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, gaya-gaya seperti itu bukan hanya sesuatu yang biasa. Munculnya di masa Rasulullah SAW di awal dahulu, ada yang namanya Abu Lahab, ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ada yang namanya Abdullah bin Jabat, dan orang-orang yang misalnya. Ini akan terus prinsip-prinsip mereka dan cara-cara mereka akan terus menggerogoti kepada kondisi. Namun mereka kita waspada dan sadar bahwa hal-hal yang semacam itu bukan sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang harus kita besar-besar dengan. Dan mungkin kita sadar untuk kita selalu kembali dan kembali ke dalam kesempatan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sibukkan dengan orang-orang seperti ini. jangan kemudian kita terlalu dilalaikan, kemudian kita lalai dengan perkara-perkara agama kita sendiri yang penting. Jangan kerana Allah Subhanahuwataala. Hal-hal seperti ini sekalian, munculnya orang-orang jin di dalam adalah merupakan satu hal yang bukan hanya Allah, karena mereka hanya membawa estafet dari kita sendiri. Munculnya orang-orang syiah sekarang ini, yang merasa mereka sekarang ini merasa di atas kami, juga bukan satu hal yang baik, bukan satu hal yang perlu kita dibebaskan akan kesesatan, akan kebiadaban, dan juga mereka bukan dari agama syiah. Jangan kemudian kita ragu dengan ini. Maka kalau kita ragu dengan sesatnya syiah, maka itu kita dipertanyakan akidah kita. Dipertanyakan syahadat kita. Kalau masih mengakui akan keberadaan syiah, jangan mereka semua berhala kita. Karena mereka bukan dari Islam. Dari semua sisinya, baik dari masalah akidah, ibadah, muamalah, dan dari keberadaan, dari kitab sucinya, dari cara wudunya, cara salatnya, cara ibadahnya, berbelajar tentang Allah mereka sendiri dan mereka sekalian. Musa, Musa yang berkedok cinta kepada Allah, yang berkedok dengan mereka merasa di suatu, dan yang bersembunyi di balik atas nama Ham, maka mereka dengan menjaga Allah sekarang dengan hal-hal seperti ini, jangan sampai kemudian terlalu menyibukkan dengan sesuatu yang tidak sekali lagi tidak perlu dibedakan. Yang perlu bagi kita mari, kita kembali dan kembali kepada agama kita. Manakala kita kembali dengan agama kita, maka insyaAllah ta'ala, kewibawaan kepada Tuhan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan kembali kita baik. Bagaimana dicatat dari Nabi Allah SWT? Ida tabayak bilayna, wahat mazmat al-bahar, wa tarakul mizinah, sallam Allah alaikum hulmat, la yanti'atum hatta tersum ila lihidikum. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dengan kita. Tatkala kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia kita, perdagangan, pertanian, politik, ini dan itu, kemudian kita dibiarkan perkara-perkara penting dalam agama kita. Allah katakan, sallam Allah alaikum hundan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kehinaan kepada kita. Umat Islam tidak ada tiada dan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah telah kuatkan kehinaan kepada umat Islam. La tarjuhu la yajuhu hatta tarjuhu ila bihikum. Dan terus menerus kalian akan dalam keadaan hina sampai kalian kembali kepada Allah. Maka jelas dari dasar ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita al-audatu ila din, kembali kepada perkara agama kita adalah merupakan kunci keberhasilan, kunci kesuksesan bagi Islam. Manakala kita kembali kepada akidah sahihah, kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kepada apa yang telah dijalani oleh orang-orang telah mendapatkan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kita akan jadi, kita akan berhasilan bagaimana mereka dapat kepada sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an bahwa penyari dengan kerusakan-kerusakan yang muncul dari mereka. Maka jangan berada Allah ta'ala ini yang kita lihat dengan biasa kita waspada dari apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengabarkan kepada kita untuk kita senantiasa menjaga diri dan kemudian menimbang dengan timbangan-timbangan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Karena sesungguhnya yang menjadikan semakin terpuruknya umat Islam adalah disebabkan karena fitnah terjadi, karena fitnah yang kebodohan yang umat Islam itu semakin menjauh dari agama, semakin terasing dengan perkara-perkara agama yang kemudian yang sunnah seakan semuanya aneh, yang sunnah menjadi fitnah dan yang fitnah juga menjadi sunnah. Maka Rasulullah SAW berhadiah yang akhirnya dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Akhirnya adalah semakin terpuruk, menjadikan umat Islam semakin terpuruk dan semakin jauh dari tuntunan-tuntunan agama ini. Maka yang inilah yang menjadikan kekacauan di mana-mana. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya taqallabu zaman wa yaqdhabu ma'in wa tudhabu al-fitan. Zaman itu akan semakin berkembang. Dan kemudian ilmu juga akan dicabut. Dan kemudian fitnah pun akan muncul di mana-mana. Dan Rasul mengatakan, "Oyul besok, banyak turun hal dan akan semakin banyak hal. Hal yang hal jauh Allah, jadi mungkin seakan nyawa yang tidak lagi ada artinya. Nyawa seorang Muslim tidak lagi ada nilainya. Pada Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita di hari yang paling mulia, bahwa dalam harta dan harga diri seorang Muslim adalah mungkin. Inna dimalakum wa amwalakum wa aradakum khawafikum alaikum ila yawm al-qiyamah. Sesungguhnya dalam kalian harta dan harga diri kalian adalah mulia sampai hari kiamat. Kahun khadiyalikum hada fi dahrikum hada fi badanikum hada. Seperti kemuliaan hari kalian ini yang tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan khairul ayyamikan, sebaik-baik hari dalam satu tahun adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Bila dimulai di bulan kalian ini bulan Dzulhijjah yang merupakan asmaul husna, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di baladikum hadza, di negeri kalian ini yang ditaras. Maka jangan menyangka Allah Subhanahu wa taala seperti itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Namun terjadilah apa yang terjadi. Istihaq sumalillah, pelanggaran-pelanggaran kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dalam harta dan harga diri seorang muslim seakan sesuatu yang biasa. Maka ini jelas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain adalah karena jauhnya kita dari agama kita. Karena itu marilah dengan kesempatan dan umur yang masih Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk senantiasa mengkaji, menelaah dari tuntunan-tuntunan sunnah sunnah Rasulullah SAW agar nampak kepada kita Islam ini dengan jelas bagaimana yang dikatakan oleh para sahabat. Sarakan ala sahaja dengan Allah, mari kita lakukan lagi. Rasulullah SAW menjelaskan dalam keadaan yang sahaja dengan Allah, putih bersih terang benderang, kesan seperti ada nyala, seperti matahari di jantung, malam seperti siangnya. Ini bagi mereka para sahabat, Nabi Allah SAW menjelaskan. Yang paham dengan kita kita berkata ada kan? Namun kita, bagaimana dari kita? Ini kata para sahabat, Israq sedemikian jahatnya ditinggalkan Rasulullah SAW malam seperti siang ini. Namun seperti itu kan sudah ada pada diri kita. Sementara untuk mengatakan sesatnya Syiah saja, ini terasa berat. Masih dikit-dikit, masih hitung-hitungan. Nasallallahu alaihi wa sallam alaikum. Maka seperti ini bukan hanya kata-kata di Zulkifilah. Masih banyak perkara-perkara bilas dan perkara agama yang mengharuskan kepada kita untuk mengaji dan mengikuti. Maka jangan bilangkan Allah Subhanahu wa taala, ini timbangan antara kita dengan perkara bertemu para sahabat Nabi Allah dalam jami'an untuk benar-benar dengan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita jaga diri kita. Karena ini bukan lagi sebagai satu hal yang kita bisa toleransi. Dan juga bukan perkara-perkara yang kita bisa sekedar. Ini perkara adalah bagaimana yang akan kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita masih mau bersekutu dalam kita beragama, masih ingin hitungan, kepentingan, kedudukan dan lain sebagainya dari perkara-perkara dunia dan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri. Maka jangan kita kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita menghimbau pada diri dan pada jemaah ini. Menghadapi berbagai isu-isu yang ada pada kita sekarang. Kembalikan kepada bagaimana keinginan Allah dan Rasulnya dan Rasulullah SAW. Niscaya semua yang akan berjalan. Akan jelas, akan terlihat dengan gamblang. bagaimana semestinya kita bersikap dan bagaimana kita semestinya menghadapi hal-hal yang seperti ini agar kita tidak terlalu disibukkan dengan orang-orang seperti ini, agar kita tahu lagi orang-orang seperti ini tidak ada lain adalah menginginkan kepada kita mati benar agar kita sibuk dengan mereka kemudian kita mengalami dari kita segala Nasallahu alaihi wasallam. Allah Taala sifat. Kalau kita mengingatkan kepada Nabi Nabi, pada saat Nabi Yeru kasih kita ayat sedikit lagi. Aku dengan Allah. Bersabda Allah yang berfirman di sisi ini yang kita bersabda di mulut ini dengan mulut satu orang. الحمد لله على الثاني وشكر لك على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ما شاء المسلمين هذه يجب لك الله سبحانه وتعالى Sekali lagi kita menghimbau kepada kita dan kepada jemaah semuanya untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man taqwa Allah wa man akhrada mujahada wa man ishtara mujahada. Kata sunnah barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan siapa memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membalasnya. Dan barang siapa bersyukur dan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Maka sekali ini kita ada nikmat yang paling besar dari nikmat iman dan Islam. Nikmat kita bisa dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itulah insyaallah taala kita akan terjauh dari berbagai fitnah. Dan akan senantiasa dalam menjaga Allah Subhanahu wa taala. Akan terhindar dari berbagai kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi dan juga akan terhindar dari berbagai isu-isu dan kebatilan-kebatilan di antara pemikiran-pemikiran rusak yang disebarkan di tengah-tengah umat Islam manakala kita senantiasa berpegang kepada tali Allah senantiasa kita perhatian mensyukuri nikmat Allah dari nikmat ibadah maka jangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, hendaknya kita benar-benar untuk kita menggaji dan belajar ketentuan-ketentuan agama ini. Apalagi pada masa kita sekarang, tidak lagi ada alasan untuk kita bodoh dengan perkara-perkara agama ini. Karena demikian mudahnya untuk kita mengaksesnya, demikian mudahnya untuk kita mendapatkannya. Majlis-majlis ta'lim, buku-buku, mas media dan lain sebagainya. Untuk kita mendapatkan informasi tentang kebenaran sunnah, tentang kebenaran sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sedemikian mudahnya yang kita dapatkan. Maka kalau kemudian kita masih beralasan, tidak ada lagi juga di hadapan Allah SWT. Maka jangan berikan Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keinginan kepada kita, dan juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, untuk kita senantiasa, kita berkhidmat kepada Islam dan kudus ini, dimudahkan untuk kita senantiasa menjalankan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran dan istiqamah sampai kita menghadap kepada-Nya kokoh di atas tuntunan tuntunan Allah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala wa tawfiq Allah ya rabbal alamin. Wa qad amara Allah bi dhalika fa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا أَشْرَفًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَنِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِيَدِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ إِسْلَامُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ إِسْلَامُ الْمُسْلِمِينَ اللهم أنت الإسلام المسلمين ودمر اللهم أعداك أعداء الدين من الكفرة والمشركين اللهم من أرادك وأراد الإسلام بسوء فجزا ديره تنميرا وميادا والأبرمين اللهم اصلح لنا المسلمين اللهم اصلح لنا المسلمين اللهم اصلح لنا المسلمين واجمع كلمة من الحق والعالمين اللهم انت ansurkan nasrani wa ajran khalal al-islam al-muslimin Allahumma la mujna taqwa jadian laki dengan jaga anta waliyuna wa maulana Allahumma ajrana dini al-nabi al-sulahina wa ajrana dina al-lati biha ma'asuna wa ajrana al-lati biha ma'asuna wa ajrana al-hayata ziyada kandana fi kulli khayr wa al-mawta raha kandana fi kulli shar اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تغفر به بيننا وبين مصائب الدنيا اللهم امتنا باسماعيل وبصائرنا وقوتنا لك ما احييتنا واجعل ذلك منا وجزاؤنا على من طلبنا ومنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه